Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yaqulullahu azza wa jal: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, pada sesi yang kedua ini kita akan membaca sedikit keterangan dari Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah tentang beberapa karakter yang ditemukan di dalam dinamika persahabatan atau persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting kita ketahui agar kita mengerti posisi kita pada jenis yang keberapa. Beliau Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala membagi manusia menjadi empat. Manusia itu ada empat macam. Yang pertama kata beliau, menurut Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, alladhi yu'inu sahibahu wa yaltamisu al-i'anata minhu wa huwa a'daluhum. Yang pertama adalah seorang sahabat atau saudara yang selalu siap membantu saudaranya yang lain, dan dia pun meminta bantuan dari orang lain. Wa huwa a'daluhum. Ini karakter orang yang paling adil. Dia siap membantu dan dia pun memerlukan bantuan dari orang lain. Kata Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, fahuwa mu'awidun munsif yu'addi ma 'alayhi wa yastawfi ma lahu wa huwa mashkurun fi ma'unatihi wa ma'dzurun fi isti'anatihi. Kata beliau rahimahullah, orang semacam ini orang yang bisa bersikap adil, tepat mengambil posisi. Dia melaksanakan tugasnya dan dia memperoleh haknya. Orang seperti ini masykurun fi ma'unatih. Disenangi, disyukuri, disayangi karena ia mau membantu orang lain. Wa ma'dzurun fi isti'anatihi. Dan dia pun bisa dimengerti, memperoleh uzur saat dia meminta bantuan dari orang lain. Nah, jadi memang ada karakter manusia seperti ini. Dia siap membantu, dia siap menolong, tetapi pada beberapa kondisi dan keadaan dia tetap meminta bantuan dan pertolongan dari orang lain. Nah. Yang kedua kata beliau rahimahullah, alladzi la yu'inu sahibahu wala yaltamisu al-i'anata minhu. Karakter yang kedua, dia tidak mau membantu orang lain. Dia tidak siap apabila dimintai pertolongannya. Tetapi pada waktu yang sama dia pun tidak meminta bantuan dari orang lain. Bisa dipahami yang kedua ya. Dia tidak membantu tetapi dia juga tidak meminta bantuan dari orang lain, pertolongan dari saudaranya. Kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, fahuwa la sadiqun yurja wala aduun yukhsha. Kata beliau rahimahullah, orang seperti ini tidak bisa disebut sebagai sahabat yang bisa diharap, juga tidak dapat dikatakan sebagai musuh yang perlu ditakuti. Jadi wujuduhu ka'adami, dia ada dan tidak ada sama saja, dia ada dan tidak ada sama saja. Wa tsalits, kata beliau rahimahullah, alladzi la yu'inu sahibahu illa annahu yaltamisul i'anata minhu. Yang ketiga, dia tidak mau membantu orang lain, dia tidak siap untuk mengulurkan bantuannya, pertolongannya untuk sahabat lainnya. Illa annahu yaltamisul i'anata minhu, tetapi yang dia inginkan hanya bantuan dan pertolongan saja dari orang lain. Apa kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, fahuwa la'imun kallun fala khairuhu yurja wala syarruhu yu'man. Falaisa limithlihi fil ikha'i hawdun wala fil widadi nasibun. Kata beliau rahimahullah, orang seperti ini adalah orang yang tercela, hanya menjadi beban berat saja. Kebaikannya tidak bisa diharap, tetapi keburukannya kita tidak merasa aman. Orang seperti ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai saudara ataupun sahabat. Mendapatkan kasih sayang pun orang seperti ini tidak layak. Nah, inginnya menyusahkan, tapi kalau disusahkan temannya tidak siap. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Warabi'u, yang keempat, alladhi yu'inu sahibahu illa annahu la yaltamisul i'anata minhu wa huwa ashraful ikhwan nafsan wa akramuhum taba'an. Yang keempat, dia selalu membantu saudaranya, tetapi dia berusaha untuk tidak meminta bantuan dari saudaranya. Dia mau membantu, siap menolong, siap memberikan perhatian, tetapi dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak meminta bantuan dari orang lain. Nah, maka orang seperti ini adalah asyraful ikhwan nafsan wa akramuhum taba'an. Saudara yang paling baik jiwanya dan paling dermawan tabiatnya. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah, kalau melihat dari empat karakter yang disebutkan oleh al-imam al-mawardi rahimahullahu ta'ala dari penjelasan tadi, mungkin kita bisa menilai diri sendiri. Seperti yang saya tegaskan pada sesi yang pertama, jangan melihat orang lain, jangan menilai orang lain terlebih dahulu. Yang harus pertama kali dinilai siapa? Siapa yang harus pertama kali dinilai? Diri sendiri. Kita selama hidup di dunia itu seperti apa? Jenis yang pertama, kedua, ketiga, ataukah yang keempat? Apakah kita selama ini menjadi seorang sahabat yang egois, inginnya menang sendiri, ataukah bagaimana? Nah, banyak di antara kita digodain marah, tapi kalau nggodain senangnya bukan main. Pernah punya teman seperti itu? Rata-rata punya kayaknya. Jadi kalau dalam bahasa kita, ngerjain, kerjaannya ngerjain terus, tapi giliran dikerjain marah, diem, jotaan. Nah, gitu. 3 hari 4 hari nggak ngetok, nggak kelihatan kemana, tersinggung. Lo kenapa? Digodain, dikerjain, jadikan sasaran, jadikan maf'ul bih. Dalam sebagian istilah ikhwan kita begitu, di mana-mana jadikan maf'ul bih. Gitu. Bersyukur jadi maf'ul bih. Tanpa maf'ul bih sebuah kalimat itu tidak akan sempurna. Karena kata kerjanya muta'addi, fi'ilnya muta'addi, membutuhkan maf'ul bih, harus ada maf'ul bih, bersyukur. Nah, ada seorang ikhwan itu datang curhat kepada saya. Gimana Ustaz, di mana-mana saya dikerjain terus, jadi objek sasaran guyon terus, jadi maf'ul bih terus. Ini curhat sama saya ini. Saya bilang ya bersyukur Mas. Kok bisa bersyukur? Antum sudah diperhatikan oleh teman-teman. Jadi orang yang jadi maf'ul bih itu kan selalu diperhatikan terus kan ya. Apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan. Loh ngomongnya kayak gini. Satu, selalu diperhatikan. Yang kedua, antum sudah menjadi sebab orang lain bahagia. Coba kalau gak ada maf'ul bih, suasana itu rapat jadi diem, sepi. Jadi harus bersabar. Maksudnya ya jangan mutung. Jangan mutung. Nah, Allah menyatakan dalam Al-Quran apa? Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Lanjutannya? Loh, gimana? Lanjutannya apa? Belum tahu ya? Ngaji ya? Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Jadi Allah menyatakan dan kami sudah menetapkan sebagian kalian merupakan ujian untuk sebagian yang lain. Itu sudah sunnatullah. Yang kaya itu ujian untuk yang miskin, yang miskin ujian untuk orang kaya. Ujian itu maksudnya apa? Ngerjakan soal. Bukan. Untuk menguji keimanan kita, untuk menguji kesabaran kita. Karena Allah menutup ayatnya dengan berfirman atasbirun. Mampukah kalian bersabar? Apakah kalian bisa bersabar? Saya beri contoh sekarang antara yang kaya dan miskin. Yang kaya kok ujian untuk yang miskin? Yang miskin ujian untuk yang kaya. Dari sisi mana? Yang kaya adalah ujian untuk si miskin, bagi si miskin. Apakah dia bisa menghilangkan hasad dari dirinya? Itu kan ujian. Kita punya tetangga katakan kaya raya. Keberadaan tetangga yang kaya raya ini ujian bagi kita yang miskin. Nah, apakah kita melihat dia dengan kekayaannya kemudian bisa menghilangkan sikap hasad, iri, dan dengki? Nah, apakah melihat dan memiliki tetangga yang kaya raya kemudian mendorong kita untuk mendoakan dia? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau bimbing dia agar bisa memanfaatkan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Nah, apakah kita mau tetap menolongnya? Misalkan dia membutuhkan bantuan tenaga. Kalau uang kan dia punya, dia butuh bantuan tenaga. Apakah kita tetap berusaha menolongnya? Atau karena dia orang kaya, sudah orang kaya-kaya sendiri, bisa bayar orang kok, bisa bayar tenaga, biar saja. Ini beberapa bentuk ujian. Yang miskin itu ujian untuk yang kaya. Dari sisi mana? Karena dalam setiap harta yang engkau miliki, wahai saudaraku yang kaya raya, itu ada hak untuk orang-orang miskin. Bisakah engkau bersabar menyisihkan harta dari yang engkau punya, lalu engkau berikan kepada saudaramu yang miskin tersebut? Kadang-kadang orang itu sabarnya untuk apa namanya, untuk menerima kekurangan saja. Tetapi saat ia mendapatkan kelebihan dan keluasan dari Allah, dia tidak bisa bersabar. Bersabar apa? Ngambil uang, memberi itu kan butuh sabarnya luar biasa. Pengertian sabar itu kan luas sekali kan ya. Sabar itu salah satunya apa? Menjalankan perintahnya. Sabar dalam menjalankan perintahnya, sabar dalam meninggalkan larangannya, dan sabar ketika menerima apa? Ujian, cobaan, musibah, dan yang semisalnya. Itu ujian. Yang atasan, ujian bagi yang bawahan. Bawahan, ujian bagi yang di atas. Kepala negara, itu ujian bagi rakyatnya. Rakyat, ujian bagi kepala negara. Seorang alim ulama, ujian untuk masyarakatnya. Masyarakat itu ujian untuk alim ulama. Suami adalah ujian buat istri. Istri adalah ujian buat suami. Anak dan orang tua, tetangga, antar tetangga. Sahabat pun demikian. Bersahabat pun demikian. Harus bersabar. Satu sahabat itu adalah ujian bagi kita. Kita pun ujian bagi dia. Maka Allah menutup ayatnya tadi dengan menyatakan atasbirun, mampukah kalian bersabar? Jadi kalau curhat salah seorang ikhwan tadi kok jadi maf'ul bi. Kan gitu. Dikerjain terus, digodain terus. Karena yang bertanya adalah si maf'ul bihnya, ya nasihatnya seperti itu. Bersyukur diperhatikan orang. Kalau tidak jadi maf'ul bih kan jarang diperhatikan orang. Ucapan kita kok seolah-olah direkam terus sama orang untuk dijadikan bahan ngerjain. Tingkah laku kita diperhatikan terus. Kenapa? Karena tingkah laku kita akan diangkat sebagai bahan pembicaraan. Diperhatikan itu namanya. Yang kedua, bersyukur karena kita menjadi sebab orang lain tertawa, bahagia, senang. Misalkan seperti itu. Nasihat ini diberikan kepada sebab maful bihnya. Bukan berarti membolehkan. Oh, berarti ustaz membolehkan nih. Mumpung ada maful bihnya, bukan. Tapi untuk nasihat bagi si fa'il. Fa'il itu siapa? Para pelakunya. Boya, jangan keterlaluan kalau ngerjain orang. Kalau sudah mulai diem, jangan diteruskan sampai nangis, berbes pilih. Jangan. Ya, bercanda ada batasnya. Humor pun demikian, ada aturan-aturannya. Tidak kemudian lantas boleh secara mutlak aturan-aturan ditabrak. Bukan. Nah, tetapi ada batasan-batasan secukupnya, tidak terlalu berlebihan. Nah, tidak ada unsur dusta. Nah, tidak ada unsur menyakiti dan yang semisalnya. Artinya bercanda yang berkualitas. Nah. Jadi dari empat karakter yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah, kita di poin yang keberapa? Poin pertama tadi, membantu dan dibantu. Yang kedua, tidak membantu, tidak dibantu. Yang ketiga, minta dibantu tapi tidak mau membantu. Yang keempat, membantu tetapi tidak mau dibantu. Bisa dipahami ya nih empat-empatnya. Milih yang mana, Mas? Pengennya yang keempat. Prakteknya? Oh, kalau disuruh milih pasti empat. Minimal nomor satu. Yang paling tidak mau nomor? Yang paling tidak mau nomor tiga. Prakteknya? Piye coba? Karakter manusia seperti itu. Karakter manusia. Itu sudah karakter kita. Maka harus dilawan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sifat karim, dermawan, syaja'ah, pemberani. Nah. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan ibadah ta'awun 'alal birri wa taqwa. Nah. Nah, syariat-syariat yang semacam ini barakallahu fikum untuk fungsi apa? Untuk mengingatkan kita bahwa tugas kita di dunia ini adalah membantu sahabat, menolong saudara. Contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohlah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, mereka membantu, sebagian di antara mereka minta dibantu, bahkan sebagian di antara mereka selalu siap membantu. Selalu siap membantu. Nah, misalkan ikhwati fillah barakallahu fikum, masing-masing orang punya semangat membantu. Sekarang gambarkan, bayangkan ya, masing-masing orang punya semangat membantu. Kalau misalkan seperti itu, kira-kira ada gak kemudian pada akhirnya orang itu minta bantuan? Bisa dipahami pertanyaan ini? Bisa dipahami gak, Mas? Semua yang hadir di sini itu punya spirit dan semangat membantu. Selalu tanya, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya tolong? Kira-kira ada gak permintaan tolong saya ya? Ada yang seperti itu? Tidak ada, karena selalu ada tawaran. Ada yang, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan buat Anda? Jangan kalah dengan customer service. Jangan kalah dengan sales-sales yang promotion seperti itu, dari pintu satu pintu yang lain, masuk kantor, masuk apa namanya, barakallahu fikum, masuk sebuah lembaga, dibukakan pintu, ada yang bisa saya bantu Bapak? Sambil dengan senyum manisnya itu, luar biasa. Untuk gaji yang seperti itu apa? Gaji, takut dipecat. Jujur saja deh, apalagi yang Nasallallahu alaihi wasallam kurang begitu memberikan waktu untuk belajar agama. Bersikap senyum, menyapa pelanggannya datang. Ada yang khusus ya, front office-nya itu. Kalau yang kantor-kantor profesional, toko-toko yang sudah berkembang baik, itu memang ada 1, 2, 3 yang hanya khusus menyambut dan bertanya keperluannya. Apa nanti, oh boleh, silakan di sana. Oh ya di sana, Mbak. Sini. Mas, ada yang bertanya tentang ini nih. apa namanya produk kloset yang paling bagus apa? Seperti itu. Nah, lah ini yang Muslim salafi mana ini? Yang mengerti qala Allah dan qala Rasul alaihi salatu wasalam semestinya sering-sering menawarkan ban. Bukan gaya. Wah, gaya tuh. Bukan gaya. Makanya pertanyaannya apa lakukan? Terus jangan dimanfaatin juga. Mumpung nih nawarin bantuan. Bisa nraktir bakso apa ora? Ya kalau misalkan tidak ada yang perlu dilakukan, oh enggak, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ditawarkan. Maka kebiasaan, bukan budaya, maka kebiasaan kita untuk menawarkan itu perlu dihidupkan. Terutama dalam dakwah. Terutama dalam dakwah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, kalau antum perhatikan dalam beberapa hadis, mereka yang datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk menawarkan bantuan. Walaupun terkadang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun mengajak, memberikan motivasi, memacu dan melecut semangat mereka untuk beribadah. Misalkan ketika ada sejumlah utusan dari beberapa kabilah datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan telanjang kaki, pakaian seadanya, hanya dengan senjata pedang, bahkan sebagiannya tidak memiliki sarung. Kasihan. Kondisinya sangat memprihatinkan, menyedihkan sekali. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sampai taghayyar wajhu. Wajahnya Nabi itu berubah. Sedih. Prihatin melihat kaum muslimin seperti ini keadaannya. Apa yang dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam? Sedekah. Siapa yang mau sedekah? Ketika mendengar khutbah Nabi alaihi salatu wasallam, pidato dari Nabi Muhammad agar bersedekah, yang dilakukan sahabat apa? Sepi. Sepi bukan karena diem. Pulang ke rumah masing-masing. Sepinya itu bukan karena diem nunggu itu enggak. Sepinya langsung berduduk pulang ke rumah. Jadi sepinya karena enggak ada orang. Cepat-cepatan datang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cepat-cepatan datang ke menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Ada yang bawa pakaian, ada yang bawa makanan, ada yang bawa kurma beberapa butir saja, ada yang bawa kurma satu karung, semua dibawa. Sampai disebutkan dalam riwayat Muslim lafadznya itu menggunung dua atau tiga gunungan. Besar kan. Nah, pada saat seperti itulah kemudian Nabi Muhammad mengucapkan sebuah hadis yang sangat terkenal sekali, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajrun wa ajru man tabi'ah la yanqusu min ujurihim syai'an. Nah, itu pulang. Pertama datang sahabat. Kalau orang munafikin komentator melihat sahabat bawanya sedikit pelit. Komentator aja. Lihat sahabat bawa berapa karung itu? Riak. Gaya. Mentang-mentang bisa banyak-banyak. Komentator saja. Boya doakan kalau enggak mau ngasih ya mbok diem. Tidak usah komentar sana komentar sini. Nek ra iso ya mbok meneng, Mas. Kan itu enggak usah komentar. Bawa sedikit pelit. Kalau banyak pengennya riak dan sumpah. Nah, itu sekali dua kali kesempatan demikian. Tetapi dalam sekian banyak kesempatan para sahabat itu datang menawarkan bantuan. Salah satunya ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam membangun dan mendirikan masjid untuk yang pertama kali. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam sudah menentukan lokasinya, di sini akan dibangun masjid. Rumah beribadah untuk Allah azza wajalla. Para sahabat sudah paham, oh membangun masjid itu yang diperlukan batang pohon kurma, yang diperlukan pelepah-pelepah kurma, yang diperlukan batu-batu bata. Nah, batu bata ala Arab ya, bukan ala soka. Ada yang bawa kerikil, ada yang bawa batu besar, ada yang bawa alat-alat karena tidak bisa memberi, akhirnya menyumbangkan tenaganya, cangkul dan yang semisalnya, alat-alat sederhana di zaman dahulu. Itu datang berbondong-bondong sampai akhirnya masjid itu jadi. Nabi Muhammad SAW yang pertama kali mencangkul, beliau juga terlibat aktif dalam bekerja, membangun, menggali, menyusun bata, menentukan letak pintu di mana. Nah, ini Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang di bawah bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam tidak segan, tidak sungkan, tidak malu, tidak takut untuk kemudian menawarkan bantuan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, ikhwati fillah, Barakallahu fikum. Ya ahlas sunnah, segenap ahlus sunnah, nah, hidupkan sunnah yang satu ini. Hidupkan sunnah yang satu ini. Tawarkan bantuan. Nah, subhanallah, asatidzah itu, barakallahu fikum, ustadz-ustadz yang kita hormati dan kita muliakan serta kita cintai karena Allah azza wajal, amat sangat senang bila ada seorang ikhwan datang ke rumah, baik-baik ustadz, apa yang bisa saya lakukan untuk dakwah? Saya bisa ini, bisa itu, bisa A. Bukan gaya, bukan mencari amanah, bukan. Ini kerangkanya ukhuwah, kerangkanya ta'awun alal birri wat taqwa. Sebatas kemampuan yang kita punya. Sebatas kemampuan yang kita punya. Nah, yang saya bisa lakukan ini Ustaz, sebatas itu. Lebih tidak. Itu sangat senang sekali, subhanallah. Nah, pengurus pun demikian, panitia juga sama. Ada beberapa orang datang menawarkan bantuan saya. Apa yang bisa saya lakukan? Yang namanya bantuan itu, mohon maaf, jangan selalu diartikan dengan uang. Tidak selalu dengan uang. Masukan, pengalaman. Subhanallah. Misalkan contoh kecil saja, meletakkan, memposisikan letak apa namanya? Ya, kipas angin lah. Tadi saya mau bilang yang speaker, tapi nggak apa-apa, kipas angin juga. Sama kan? Sama contohnya. Speaker ya, namanya speaker ya, speaker dan kipas angin. Ini kan ada ilmunya atau bukan? Atau asal-asal letak saja? Saya punya seorang teman, masalahnya, saya punya seorang teman, dia cerita bahwa meletakkan speaker itu pun ada ilmunya, tidak asal pojok empat penjuru mata angin. Kalau misalkan empat penjuru mata angin berarti pas gitu. Ternyata belum tentu, ada diukur meteran berapa meter, kekuatan sound systemnya seperti apa, jenisnya bagaimana, arah anginnya, bentuk ruangannya, itu ternyata ada ilmunya, subhanallah. Semua itu butuh ilmu, serahkan yang punya ilmunya, jangan. Cuma mengerti itu saja, Ustaz, saya ada kemampuan apa? Meletakkan speaker, Ustaz. Ya, sebagai Ustaz yang baik, ya disambut. Jangan, afwan, tenaga antum tidak dibutuhkan. Ya, disambut dengan antusias. Oh, antum bisa loh mengerti tentang speaker. Iya, Ustaz. Bisa dibuat gambar. Atau ayo sekarang kita ke masjid. Kan antusias, senang ikhwan seperti itu diajak. Ini coba antum masukkan dari antum. Yang jelas masukkan dari antum saya tampung, nanti saya sampaikan, karena yang namanya manusia, satu otak, satu pikiran, kan begitu. Satu kepala, satu rencana. Itu juga harus difahami dan mengerti dinamika kehidupan. Nah, tawarkan bantuan, Ustaz, saya bisa membantu. Apa? Saya punya pengalaman. Misalkan membuat tong sampah untuk pondok pesantren. Yang organik dan non-organik. Saya punya pengalaman. Tapi mohon maaf Ustaz, cuma pengalaman, untuk dana saya gak punya. Berterus terang kan, jujur ya. Saya punya pengalaman, kayak saya pernah hidup di Jakarta. Di Jakarta itu ada satu RT yang memang sampai menasional, dapat hadiah, penghargaan dan segala macam karena bisa mengelola sampah. Bagaimana kalau misalkan pondok kita ini sampahnya kita kelola, daripada dibuang percuma jadi uang, bisa untuk jajan anak-anak. Pemasukan, oh bisa, bisa. Sampaikan usulannya, masukannya. Nah, kadang-kadang mereka yang terlibat aktif di dalam dakwah mau minta bantuan itu, aduh, malu. Masa mau dimungkinkan ikhwan yang punya kemampuan pasang speaker, mohon menemui Ustadz Ahmad Afandi. Ikhwan yang punya kemampuan mengolah sampah organik dan non-organik, tolong berbicara dengan panitia. Nah, itu sisi dari ukhuwah yang kita sebutkan di dalam pembagian jenis karakter manusia oleh Al-Imam siapa tadi? Al-Mawardi rahimahullah. Seorang ulama dari madhab Hanabilah. Beliau rahimahullah, Al-Mawardi. Seorang ulama dari madhab Al-Hanabilah. Jadi mau membantu. Yang namanya mau membantu itu artinya tidak menunggu untuk dimintai bantuannya. Tetapi bisa dalam bentuk menawarkan, menyampaikan, saya bisa ini, saya bisa itu, silakan. Terutama dalam dakwah. Barakallahu fikum. terutama di dalam dakwah. Melayout buku kurikulum, misalkan punya usulan buku tulis milik pesantren kita dibuat seragam, ada gambar masjidnya di Kalibagor, Masjid Kalibagor, nama ini, warnanya, itu kan kemampuan, cuma melayout saja saya punya kemampuan Ustaz, tapi mohon maaf biaya tidak punya. Saya membantu dalam hal ini, Ustaz yang cari biaya. Ya, biar Ustaz yang pusing. Mampunya cuma untuk menawarkan layout. Kan subhanallah bagus sekali kalau misalkan pondok itu ada bukunya seragam, senang. Daripada beli buku tulis yang dijual bebas, gambarnya Superman, Batman, Hulk Hogan, Catwoman, apalagi Robin Hood dan yang semisal-misalnya, daripada gambar-gambar seperti itu. Nah, kan bukan satu hal yang susah. Misalkan apa namanya, membuat buku tulis sendiri, kosnya juga murah, biayanya tidak terlalu tinggi, karena itu sangat memungkinkan untuk dilakukan, sangat memungkinkan untuk dilakukan. Paling tidak kita punya produk sendiri, alhamdulillah, yang bisa kita tentukan syar'i dan tidak syar'inya, karena kebijakan ada di tangan kita. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, jelas kalau kita ditanya ingin menjadi yang nomor berapa, jadikan aku yang keempat. Jangan jadikan yang ketiga, minimal yang pertama. Kan gitu. Yang kedua ya jangan. Yang kedua itu berarti pasif itu. Tidak bisa berinteraksi, tidak mau bantu, juga tidak mau dibantu. Ya, adanya sama dengan tidak ada, jangan. Adanya sama dengan tidak, tidak. Lu HP raono. Aku ranono. Anu itu. Nah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal. Kemudian satu hal yang harus kita perhatikan juga. Satu hal yang harus kita perhatikan juga, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Qilabah rahimahullah. Al-Imam Abu Qilabah rahimahullah. Kata Imam Abu Qilabah rahimahullah, "Idza balaghaka an akhika syai'un takrahu, faltamis lahul 'udhra." Juhdak, fa illam tajid udhran fakul fi nafsik la'alla li akhi udhran la a'lamu. Ini dalam bingkai ukhuwah di antara kita, lebih khusus lagi di antara salafiyin, lebih khusus lagi dalam kepanitiaan, dalam kepengurusan yang sama-sama bergerak aktif di dalam dakwah. Lebih khusus lagi misalkan kita sampaikan ini dalam hidup berpesantren. Hidup berpesantren ya seperti ini. Ada masjid milik pesantren, ada asramanya, ada santrinya, ada pengajarnya, pengurus, ustadznya, ada beberapa rumah dalam jumlah yang tidak terlalu besar itu. Nah, ya kalau dalam rapat-rapat, pesan dari Al-Imam Abu Qilabah rahimahullah ta'ala ini perlu untuk selalu diingat. Nah, kata Al-Imam Abu Qilabah rahimahullah, "Idza balaghaka an akhika syai'un takrahu," misalkan engkau mendapatkan berita, informasi tentang saudaramu yang tidak engkau senangi, faltamis lahul udhra juhdak, maka semaksimal mungkin carilah udhur dan alasan terbaik untuknya. Fa illam tajid udhran, misalkan engkau tidak bisa menemukan udhur dan alasan terbaik, fakul fi nafsik, tegaskan pada dirimu sendiri, la'alla li akhi udhran la a'lamuh, barangkali saudaraku punya alasan yang tidak aku ketahui. Ini ucapan Al-Imam Abu Qilabah rahimahullahu ta'ala. Dan juga beberapa ucapan yang lain akan kita bacakan nantinya. Ini penting di dalam menjaga ukhuwah, karena ukhuwah itu nanti larinya juga ke dalam larinya juga akan ke keberlangsungan dakwah. Nah, di internal kita sendiri saja, sebelum kita berbicara tentang orang lain, sebelum kita membahas tentang masyarakat yang lebih luas, coba nasihat dari Al-Imam Abu Qilabah rahimahullahu ta'ala ini dicamkan baik-baik pada diri masing-masing. Nah, misalkan barakallahu fikum dalam sebuah kepengurusan, kepanitiaan daurah mengundang ustaz, seorang ustaz dari luar, mengundang seorang ustaz dari luar daerah. Nah, kan harus dibentuk sebuah panitia untuk mensukseskan acara tersebut. Nah, agar rencana yang sudah dibuat berjalan dengan lancar, ada sebuah kepanitiaan. Maka pesan dari Abu Qilabah rahimallahu ta'ala ini jangan sampai kita lupakan. Misalkan ada satu ucapan, satu tindakan, satu usulan yang disampaikan oleh salah seorang panitia. Nah, tersebar di antara kepanitiaan. Dan yang tersebar itu ternyata tidak kita suka, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka yang pertama kali dilakukan adalah faltabis lahul udhra juhdak. Maka berusahalah semaksimal mungkin untuk mencari udhur, alasan. Dia mengatakan seperti ini, mungkin yang dimaksud demikian, mungkin karena ini, barangkali ada sebab yang lain. Ini semua dicari. Misalkan kata Abu Qilabah, fa illam tajid udhran fakul fi nafsik. Misalkan engkau tidak bisa menemukan udhur, alasan yang terbaik untuk dia itu apa? Masih ada jawaban yang terakhir. La'alla li akhi udhran la a'lamu. Barangkali saudaraku punya alasan yang tidak saya ketahui. Yang tidak saya ketahui. Saya beri contoh, itu kan tadi teorinya ya. Contohnya rapat. Semua sudah diundang, 15 orang yang terlibat dalam kepanitiaan diundang lewat SMS, lewat telepon, ketemu langsung. Sip, bahasa kita, mantep. Semua menyatakan bersedia. Malam yang ditentukan kumpul di tempat yang sudah disepakati. Rencananya jam 8. Selesai sholat isya langsung jam 8. Jam 8 lebih 1/4 yang hadir baru 1. 8:30, 3. Padahal yang sepakati jam berapa? Jam 8. Nah, saya sebagai ustadznya, jangan mikir ustadz yang lain ya. Itu dari tadi kan sudah saya tegaskan, jangan mikir orang angin, jangan nilai orang lain. Tolong, tulung, jalu tulung kulo. Pak, mas, apa yang saya sampaikan tolong jangan diarahkan ke orang lain. Tapi arahkan ke siapa? Diri sendiri, biar tidak disalahgunakan nasihat ini. Repot nanti. Tujukan pada dirimu sendiri, wahai saudaraku. Saya sebagai ustadz datangnya jam 9:15. Lihat, wah, dari 15 yang diundang, yang hadir baru 10. Yang 5 kemana? Wah, sudah jam 9:15. Ini kalau gak dimulai malah gak jadi. Harus mulai. Rapat dimulai dengan peserta 10 orang. Padahal yang diundang berapa? 5 orang. Yang diundang 5 orang. Itu pun, kalau sudah ada pertanyaan, biar dijawab ya, daripada kedahuluan yang lain. Husnudzon. Jam 9:15 baru mulai. Yang hadir 10, yang 5 tidak. Rapatnya pun sebagian ada yang ngantuk, kurang semangat. Saya ini sebagai ustaz ya tidak bisa tersinggung. Yang semangat berbicara tentang dakwah. Ya ustaz, waktunya 9:15. Saya gitu. Susah kalau sudah seperti itu. Cari uzur, kenapa kok hadirin tuh orangnya lesu. Barangkali belum makan malam. Betul gak? Barangkali belum makan malam. Barangkali capek kerja seharian. Barangkali gak nyambung, mikir utang. Kan begitu, bisa gak kemungkinan seperti itu? Bisa. Nah, barangkali berprinsip opo yang dimau ustadz saya nderek. Ada kemungkinan seperti itu? Ada. Ada ikhwan tuh kalau rapat diem aja, kenapa? Manut ustadz aja. Pokoknya nderek ustadz mau. Terus artinya rapat apa? Ada artinya melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul, wa amruhum syura bainahum, kan begitu. Umat Islam itu selalu menjaga mekanisme musyawarah. Ada. Nah, kadang-kadang barakallahu fikum, kadang-kadang ada satu masalah yang harus dimusyawarahkan. Dan kita sudah sama-sama yakin peserta musyawarah, walaupun tidak dibicarakan, walaupun tidak dimusyawarahkan, pasti sepakat. Terus fungsi musyawarah itu apa? Ya tetap ada, musyawarah itu fungsinya cari berkah. Karena Allah perintahkan, Nabi Muhammad ajarkan, tetap musyawarah ya. Agar sama-sama saling tersupport, termotivasi. Karena kita melihat kesepakatan, kemufakatan suara ini. Ya, siap. Karena hal ini baik sekali. Nah, kembali ke rapat yang telat tadi, 9:15. Ustaznya sudah berbicara, ini kurang semangat. Beri uzur. Nah, yang lima yang tidak hadir, beli uzur juga, beri. Jangan, oh males. Gitu. Untuk dakwah, untuk kebaikan bersama. Nah, kok tidak mau berjuang dan berkorban, misalkan. Ya beri uzur, barangkali capek betul, ngantuk. Mungkin orang tuanya sakit, anaknya nangis, istrinya mungkin sedang repot harus dibantu dan yang semisalnya. Karena dari beberapa bincang-bincang dengan berbincang dengan beberapa ikhwan, ternyata ini satu hal yang dikritikkan ke saya sebagai ustaz. Ustaz, kalau rapat itu jangan malam-malam. Satu. Terus yang kedua, jangan lama-lama. Ada yang punya kritikan seperti itu, saya sampaikan sekaligus ini. Ada enggak? Ini. Itu. Jangan malam-malam. Nek bar sisa yo bar sisa langsung. Kalau bisa ya rapat itu paling lama 1 jam lah. Enggak usah ngobrol ngalor ngidul ngulon ngetan. Munggah medun. Inti masalahnya apa? Yang ingin disampaikan dalam musyawarah itu seperti apa? Itu dulu dibicarakan, selesai, tutup. Misalkan ada yang ingin berbicara, ngobrol, dipersilakan. Saya bilang bagus mas, jazakallah khairan nasihatnya. Nah, untuk orang yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, saya selalu bilang, alhamdulillah bukan cuma antum saja mas yang mengkritik. Sebelumnya saya sudah juga mendengar kritikan seperti ini. Saya tampung, alhamdulillah, jazakallah khairan atas masukannya. Nah, jadi misalkan ada sebagian ikhwan tidak ikut rapat dalam daurah, kepanitiaan dan yang semisalnya, pasti ada alasannya. Beri alasan yang baik, cari alasan yang bagus. Kenapa kok tidak ikut rapat? Ternyata 1-2 di antara mereka tidak ikut rapat. Barakallahu fikum. Karena apa? Rapatnya kemaleman. Terus ini. Karena rapatnya terlalu malam. Padahal dia kerja dari pagi sampai sore. Kerjaannya bukan kerja di atas kursi di dalam kantor, bukan. Bawa barang, keliling kanan kiri, nawarkan sana, nawarkan sini. Capek sekali. Nah, capek sekali. Maka nasihat dan pesan dari Al-Imam Abu Kilabah rahimahullah ta'ala ini penting sekali untuk kita ingat. Kalau misalkan ada sesuatu yang kita kurang setuju dari saudara dan sahabat kita, kita kurang setuju, kurang senang, tidak tepat dengan apa yang kita pikirkan dan kita harapkan, maka kita harus mencari apa? Berusaha mencari alasan ya. Mungkin ge-ge, mbok menowo, barangkali dicari-cari enggak ketemu. Oh, barangkali tidak terpikir oleh saya. Saudara saya punya alasan yang lain. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu juga menyampaikan hal yang sama. Kata beliau, "La tadhunna bi kalimatin kharajat fi muslimin muslimin fi muslimin syarra wa anta tajidu laha fil khairi mahmala." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Jangan engkau berprasangka buruk dengan sepatah dua patah kalimat yang diucapkan seorang muslim. Kalimat itu memang buruk. Kalimat itu memang buruk. Tetapi jangan berprasangka buruk. Sementara engkau masih bisa menemukan kemungkinan-kemungkinan yang baik dari kalimat buruk itu. Buruk kok kemungkinannya baik itu seperti apa? Mungkin emosi. Jangankan orang lain, kita saja kalau sudah emosi, memuncak, marah yang tidak bisa dikendalikan, kata-kata yang kita ucapkan pun akhirnya nanti disesali. Bukankah seperti itu? Nah, bukankah seperti itu? Kan gitu. Diomongin sama orang, goblok. Harus kasih contoh. Kalau gak dikasih contoh nanti kurang dipahami, kurang bisa diterima. Cukup sekali mengucapkannya. Ngomongnya seperti ini. Salafi kok. Loh. Ustadz lagi barusan ya. Contoh, mau tidak mau. Muslim seperti ini, salafi lagi ngomongnya seperti ini. Wah, enggak benar ini. Ustadz lagi, coret dari daftar ustadz. Enggak pantas ilmunya diambil. Misal. Padahal itu bukan kebiasaannya. Bukan sehari-hari dia ucapkan. Kalau sehari-hari diucapkan ya enggak pantas jadi ustadz. Omongannya kasar, kata-katanya tidak bagus, tidak sopan. Tiap hari, tiap saat, ya memang gak pantas. Tapi ini sesekali, tidak disengaja. Setahun pisan maning. Artinya kan masih ada kemungkinan ya. Orang emosi mas, sudah emosi, banyak masalah. Kalimat seperti itu mungkin aslinya metu. Aslinya keluar, ya beri kemungkinan ya lagi emosi mungkin. Lagi emosi. Satu hal. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini kaitannya dengan apa namanya berusaha cari kemungkinan yang baik, terus kaitannya dengan kalimat yang tidak baik. Saya ada mengalami beberapa komplain. Mungkin antum sebagai pengurus, ustadz, panitia dan yang semisalnya dalam sistem pendidikan juga pernah mendapatkan komplain semacam ini. Atau mungkin antum pelaku komplainnya. Jadi omongan anak-anak kecil yang ternyata tidak baik. Jadi misalkan ada seorang anak umurnya masih 7 tahun, 8 tahun dititipkan ke pesantren milik kita. Besok harinya bapaknya marah-marah. Yang ustaz ajarkan untuk anak saya itu apa sih, Ustaz? Maksudnya apa, Pak? Duduk dulu, santai. Ini kasus loh betul-betul terjadi ya. Kita dikomplain, kenapa? Anak saya sampai di rumah omongannya kotor. Apa? Kalbun. Tahu artinya ya? Ya gak tahu tanya sebelahnya. Tapi bukan kalbun pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa. Bisa dipahami gak ini? Biar jelas loh ini. Kalau gak paham, anak Ija loh nanti. ASU maksudnya. Subhanallah, yang seperti itu sering sekali komplain dari orang tua. Antum pernah dikomplain seperti itu? Atau jangan-jangan antum pelaku komplainnya, saya bilang. Anak saya kok omongannya tidak baik, kotor seperti ini. Diajari apa di pondok pesantren? Kadang-kadang kan seperti itu. Pulang ke rumah anaknya nyanyi. Yang dinyanyiin dangdut lagi, Cucarowo. Aduh. Kasus ini saya bisa memberikan contoh karena sudah ada kasusnya. 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Nyanyi dangdut joget lagi. Nah, orang tuanya datang ke kita komplain. Komplain ini pendidikan seperti apa? Salafi kok seperti ini? Sebentar mas, santai dulu aja, ada apa ini? Diajak duduk baik-baik. Anaknya dipanggil, ditanya baik-baik. Ternyata dengernya dari perapatan. Pas dibonceng bapaknya. Subhanallah. Loh pak, berprasangkalah baik. Kan begitu ya? Anaknya, loh betul mas. Tahu gak? Oh, harus dicontohkan lagi. Sering kan ya yang namanya perempatan, pertigaan, ada orang jualan CD-CD dangdut itu loh mas. Orang kalau jualan CD dangdut kan pasti ada TV-nya. Betul gak? Ada TV-nya terus di setel. Minta apa? Yang ini, yang A. Subhanallah, anak-anak salafi itu sekali dengar langsung hafal. Anak-anak salafi sekali dengar langsung hafal. Subhanallah. Lampu merah, cetek. Abinya bonceng. Yang sana, dik. Yang gitu. Ini anaknya ikut dengar, enggak terucap ini, cuman rekap. Bukan MP3, MP7. 7 anak-anak kita bersyukur loh, Pak. Punya anak-anak seperti itu bersyukur sekali. Antum kalau cek IQ, cek apa kecerdasan dan kemampuan menghafal, anak-anak kita luar biasa rata-ratanya, luar biasa. Lebih dari kebanyakan anak-anak di luar sana. Salah satu indikator saja, anak-anak di luar sana yang namanya pelajaran itu dari pagi sampai siang, pelajarannya itu-itu saja. Tapi anak-anak kita subhanallah dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam diperas, tetap apa? Kecintilan. Ya, tetap lari sana lari sini ya. Wow, ubek, enggak ada capeknya. Itu tanda, salah satu indikator bahwa anak-anak kita itu cerdas. Anak-anak salafin itu cerdas. Maka diarahkan, jangan terlalu ditekan juga, jangan terlalu dipaksakan. Nah, ketahuan subhanallah, anaknya itu bisa menghafal lagu Cucak Rowo tadi. Loh. Bener, Mas. Mau gimana lagi contoh kok ya, biar dengan contoh itu bil mithal yattadihul maqal, kan gitu. Dengan contoh itu bisa lebih bisa ditangkap lagi. Jangan mudah mengambil keputusan, jangan segera memvonis ustaz dan pengurusnya yang kurang menjaga. Ternyata anaknya sampean bisa seperti itu pas sampean boncengkan dari rumah. Lampu merah cetek, sana sidinya diputar, denger dia. Denger. Anak kita subhanallah lihat kayak gitu. Oh, bentuk joget itu kanan kiri gini. Di pondok enggak berani. Wong itu dapatnya ketika berangkat ke pondok kok. Di pondok enggak berani, ada ustaznya. Pulang ke rumah yang kena ustadznya. Jangan-jangan antum berlaku komplainnya. Jangan. Anak misalkan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, yang bagi kita itu kalimat-kalimat itu kotor. Ya, yang pertama kali jangan salahkan ustadznya, jangan salahkan pengurusnya. Apalagi sampai memvonis penjagaan itu kurang. Perhatiannya pecah ini dan itu. Nah, wah segala macam. Belum tentu. Nah, belum tentu. Misalkan itu pun terjadi, dengar dari temannya, dengar dari tetangganya, ini dan itu. Misalkan pondok itu berdekatan dengan masyarakat secara langsung. Nah, kemudian langsung mengatakan pondok pesantren yang kurang memberikan perhatian serta penjagaan. Apa yang bisa antum lakukan untuk membantu proses penjagaan itu? Nah, apa yang bisa antum lakukan untuk proses penjagaan itu? Jadi jangan berpikir negatif dulu, cari kemungkinan-kemungkinan yang lain. Dulu pernah ada di Solo, contohnya di Solo biar enak, ada anak lari keluar dari pondok entah kemana begitu. Orang tuanya datang langsung marah-marah. Ya, kita sudah sering dimarahin. Ya, alhamdulillah bisa mengatur rasa. Dulu segala macam sudah. Kita jawabnya mudah saja. Lah, bapak ini bisa membantu apa untuk proses penjagaan ini? Sebenarnya ada jalan keluarnya. Kita sediakan pos pengamanan, ada ikhwan 1-2 yang jadi satpam sehingga bisa mengawasi dan menjaga anak itu tidak keluar. Sampean bisa bantu apa ini? Nambah biaya. Ada sampean SPP-nya minta dipotong. Jadi jangan marah-marah saja, ada solusi yang harus diberikan. Ya, kami mengakui itu salah, itu keliru, itu kurang dari kami, tapi hanya sebatas itu yang bisa kami lakukan. Kan gitu. Jangan kemudian menuduh kami kurang perhatian. Sudah maksimal kami berikan perhatian. Sudah maksimal kami berikan perhatian. Baik, kemudian yang berikutnya dari Umar bin Abdul Aziz pun sama. Dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala juga sama, kata beliau, "Idza sami'ta kalimatan min muslimin fahmilha ala ahsani ma tajid hatta la tajida mahmala." Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kalau misalkan engkau mendengar sebuah kalimat sepatah dua patah kata dari saudaramu muslim, nah, dan itu menurutmu tidak baik, maka bawalah, fahami kalimat-kalimat itu dengan yang terbaik. Itu tadi mungkin emosi, mungkin marah, mungkin tidak mengerti apa arti dari yang dia ucapkan. Terutama anak-anak pulang dari pondok pesantren, pulang dari pesantren ngomongnya enggak baik, ngomongannya kotor. Jangan langsung dijewer, jangan langsung dicubit, jangan langsung dimarahi, dikata-katain. Jangan, tanya, "Dek, tadi mengucapkan kalimat, tahu artinya?" Enggak tahu bingung, temanku cuma bilang kayak gitu kok. Kan baru ketemu kan. Dia cuma ngikut saja. Apa yang dia dengar itu yang dia ucapkan. Apa yang dia terima itu yang dia sampaikan. Anak-anak seperti itu. Maka ketika kita mendapati anak-anak barakallahu fikum, mendapati anak-anak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sopan, maka cari kemungkinan yang terbaiknya. Demikian juga ke sesama orang tua, orang dewasa, mengucapkan kalimat yang tidak baik, yang tidak pas, mungkin kemungkinannya orang ini gak paham apa yang dia ucapkan. Dia tidak sadar yang dia ucapkan itu ternyata buruk. Nah, itu pesan dari para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Nah, sampai jam berapa? Nah, ini pertanyaannya banyak. Mungkin cukup sekian dulu ya materinya, insyaallah kalau misalkan ada kesempatan di waktu yang akan datang bisa kita lanjutkan ulang, bisa kita lanjutkan lagi. Nah, adapun untuk kali ini wallahu alam cukup sekian. Mudah-mudahan yang sedikit itu pun bisa langsung kita praktekkan dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.